Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة كمسلمين رحمني ورحمكم الله والحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa mempelajari ilmu agama dan walhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada kita hingga saat ini untuk bisa melanjutkan mengambil fawaid dari kitab Zadul Qari, yang mana kitab ini membahas tentang pelajaran tajwid, dan kita telah sampai kepada bab yang ke-10. Ya, kita telah sampai kepada bab yang ke-10, yang mana bab ini membahas tentang tafkhim wa tarqiq, ya, menebalkan suatu huruf dan menipiskannya, yang mana yang telah kita pelajari bahwasanya huruf hijaiyah jika kita tinjau dari tafkhim wa tarqiq, tebal dan tipis, ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yang selalu dibaca tafkhim, ya, yang selalu dibaca tafkhim, baik dalam beberapa apa dalam setiap kondisi, baik tatkala dia berharokat ataupun tatkala dia sukun, dia senantiasa dibaca dengan tafkhim tebal, yaitu adalah huruf-huruf isti'la, huruf-huruf isti'la, yaitu khussa dhautin qil. Kemudian yang kedua adalah huruf yang terkadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis, tergantung kondisinya. Dan ini ada 3 huruf, ya. Ada 3 huruf yang mana pada asalnya 3 huruf ini adalah huruf-huruf, ya, bukan huruf isti'la namun istifal. Ya, hukum asalnya dia dibaca dengan tipis, ya. Namun dengan beberapa kondisi dia dibaca tebal. Seperti huruf alif. Huruf alif dia dibaca tipis kalau yang sebelumnya huruf-huruf istifal seperti sin, sad dan huruf-huruf yang lain, ya. Dan jika sebelum alif adalah huruf isti'la, maka alif ikut ditebalkan. Ya, seperti qaf, maqani, sebelumnya kho, khofa, dan seterusnya. Adapun lam dalam riwayat hafaz, ya, itu ditebalkan hanya pada lafzul jalalah Allah. Dan ini pula jika huruf yang sebelumnya itu berharokat fathah ataupun dhammah. Wallahi, amrullahi, ya, ini dibaca tebal. Ya, namun tatkala sebelumnya itu kasrah, maka tetap ditipiskan. Billah, qulillah, balillah, dan seterusnya. Yang terakhir adalah huruf ra. Ya, huruf ra. Terkadang dia dibaca tebal dan terkadang dia dibaca tipis. Dan ini sudah kita bahas, ya, kondisi dan keadaan-keadaan ra yang dibaca dengan tafkhim ataupun tebal tatkala dia wasal. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan hukum ra saat waqaf. Ya, hukum ra saat waqaf. Nah, jika waqaf terjadi pada huruf ra, maka ra akan menjadi sukun, ya, sukun arid, ya, sukun yang disebabkan karena waqaf. Oleh sebab itu, tebal tipisnya ra sangat tergantung dari kondisi dan keadaan huruf yang sebelumnya. Ya. Maka di sini kita akan membahas pembahasan ra, kapan dia ditebalkan dan kapan dia ditarqiq, tipis. Yang pertama, ra akan dibaca tipis jika didahului oleh ya sukun. Ya, jika dia didahului oleh ya sukun. Baik ya itu adalah ya lin, ya. Ya lainiyah, ya. Seperti khair, dhair, atau ya maddiyah, munir, kabir, itu namanya ya maddiyah. Intinya adalah jika sebelum ra sukun yang sukun tadi karena waqaf, ya, adalah ya sukun, ya. Sebelum ra adalah ya sukun. Baik ya tadi adalah ya maddiyah atau ya lin. Baik, kita baca contoh, ya, contoh yang ada. Wassulhu khair. Ya, di sini ra ditipiskan khair. Ya, kenapa? Karena sebelum ra ada ya lin namanya. Ya, la ya lin. Baik, coba diulang. Wassulhu khair. هو الفضل الكبير قالوا لا ضير ولا كتاب منير نعم yang jadi patokan adalah ya sukunnya, ya, yang menjadi patokan ya sukun. Wallahu alam. Kemudian yang kedua, ra, ya, tatkala kita waqaf pada huruf ra dan ditipiskan, kondisi yang kedua jika didahului oleh kasrah. Ya, baik kasrah tersebut tepat berada sebelum ra, ya, atau dipisahkan oleh huruf yang lain. Huruf yang lain yang dia juga kondisinya sukun. Nah, contoh yang dia bersentuhan langsung dengan huruf kasrah adalah sarair, ya. Di situ hamzah, ya, harokatnya kasrah. Atau yang ada yang memisahkan antara ra dengan huruf yang kasrah tadi seperti kaf. Az-zikr, ya, hijr, ya, dan laqadir. Ya, laqadir ini maksudnya ke yang bersentuhan langsung dengan, ya, huruf yang kasrah. Allah. Tapi coba kita baca, ya, contoh-contohnya. Innahu ala raj'ihi laqadir. يوم تبلى السرائر sarair. Wal Qur'ani dzikr. Qasamul lidhi hijr. Nah, ini ya contoh-contoh yang ra dibaca dengan tipis. Jika sebelum ra yang diwaqafkan ya, di akhir bacaan bukan ya sukun, bukan pula kasrah, ya maka hukumnya dibaca dengan tafkhim atau mufakhamah, ditebalkan. Naam. Ini kondisi, dua kondisi yang dimana tatkala kita waqaf pada huruf ra dan ra-nya ditipiskan, ya ada dua kondisi. Yang pertama didahului oleh ya sukun, baik ya tadi adalah ya maddiyah atau ya lin. Yang kedua didahului oleh kasrah. Nah, selain dari dua kondisi ini, dua keadaan ini, maka ra ditebalkan. Baik, ada tambahan faedah ya. Ada beberapa lafaz yang diperselisihkan oleh para ulama, ulama tajwid dan qiraah dalam hal tebal tipis untuk huruf ra. Naam. Kadang boleh kita membaca dengan tipis dan boleh juga kita membacanya dengan tebal. Nah, di antara lafaz-lafaznya yang pertama adalah lafaz firqin. Ya, lafaz firqin. Nah, sebab khilaf yang terjadi pada lafaz ini adalah kasrah pada huruf qaf setelah ra sukun. Ya. Ya, di situ qaf berharokat kasrah yang terletak setelah ra sukun. Di mana tafkhim huruf qaf yang dikasrah berada pada derajat yang paling rendah. Oleh karena itu, pada riwayat Hafiz dari Jalan Syatibiyah, kata firqin ya bisa dibaca dengan tebal dan bisa juga dibaca dengan tipis. Ya, mana yang paling rajih? Ya, Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah merajihkan tafkhim ya ditebalkan kata firqin ini bila mewaqafkan pada kalimat ini. Ya. Ditebalkan firqo. Ya. Adapun saat dibaca wafal, maka yang lebih rajih ya adalah ra dibaca dengan tipis, firqin. Walaupun boleh dibaca dengan tebal, firqin. Ketika waqaf boleh juga dibaca dengan tipis, firq. Ya. Naam, wallahu a'lam bissawab. Namun itu yang dipilih oleh Imam Ibnu Al-Jazari. Baik, coba kita contohkan ya. Contoh yang ada. Fa'auhayna ila Musa an yadrib bi'asaka al-bahr. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Nah, di sini ra ketika wasal kita tipiskan ya, karena itulah yang dipilih oleh Imam Ibnu Al-Jazari. Baik, coba kita waqaf pada lafaz firqinnya. Ya, kita tebalkan. Fa falaq fa kana kullu firq. Naam, wallahu a'lam bissawab. Baik, yang kedua, lafaz yang kedua adalah lafaz misra. Yang diperselisihkan adalah ketika waqaf. Ya, adapun wasal ini jelas. Ya, ketika wasal ini jelas. Kenapa? Ya, karena ra di situ kondisinya berharokat fathah. Ya, jelas dibaca dengan ya wallahu alam, dengan tafkhim, dengan tebal. Naam. Lafaz Misr ini terdapat dalam Al-Qur'an pada 3 tempat. Ya, dalam surah Yusuf ayat 21 dan ayat yang ke-99 dan Az-Zukhruf dalam ayat yang ke-51. Naam. Coba kita ya baca lafaz Misr ya, waqaf padanya dengan ditebalkan. وقال الذي اشتراه من مصر نعم sekarang coba kita tipiskan وقال الذي اشتراه من مصر نعم. Ini lafaz al-Misr atau Misr, ya. Hey. Adapun ketika wasal, ya, tetap dibaca dengan tebal. Nah, coba kita baca. Wa qala alladhi ishtarahu min Misr limra'atihi akrimi mathwah. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين نعم dalam surah Az-Zukhruf أليس لي ملك مصر kita tebalkan ya, karena ini termasuk nanti dijelaskan di belakang yang dipilih oleh Imam Ibnul Jazari. Hey. Alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Nih, lafaz yang kedua adalah al-qitr. Ya, ketika dia waqaf, ini termasuk yang diperselisihkan. Adapun ketika wasal, ya jelas ya ra ditipiskan karena di situ ra kondisinya kasrah. Dan letaknya dalam satu tempat yakni surah Saba ayat yang ke-12. Nih, saya minta ada yang baca. Itu paling dekat. Itu coba dibaca contohnya. Ya, coba baca. Saba. Warawahu ha syahru. Ya, di panjang pendeknya. Warawahu ha syahru. Sampai situ dulu. Warawahu ha syahr. Wa asalna lahu aynal qitr. Wa asalna lahu aynal qitr. Naam, Allahu a'lam bissawab. Naam. Cukup. Naam, adapun alasan sebab khilaf yang terjadi pada dua lafaz ini, yakni lafaz Misr, demikian pula lafaz Al-Qitr, ya. Karena ya, yang pertama, secara kaidah ra sukun atau ra kasrah itu dibaca dengan tipis ya. Nah, namun di antara kasrah dan ra terdapat huruf itbaq yang menjadi benteng tangguh untuk menyampaikan pengaruh kasrah, yaitu tarqiq, kepada ra' sukun. Nah, ini diantara sebabnya. Ya. Oleh sebab itu, sebagian qurra' membacanya dengan tebal. Ya. Adapun Imam Ibn Jazari memilih pendapat tafkhim pada lafaz al-misr atau misr. Ya. Dan dibaca tarqiq pada lafaz al-qitr. Hal ini menyesuaikan dengan keadaan keduanya tatkala wasal. Ya, tadi yang telah kita sebutkan. Nah, ini wallahu a'lam bishawab. Intinya, ya, tatkala kita membaca atau waqaf pada dua lafaz ini, nyasr dan qitr, bisa dua cara, yakni dengan ditipiskan dan ditebalkan. Adapun Imam Ibn Jazari ditebalkan pada lafaz nyasr dan ditipiskan pada lafaz al-qitr. Nah, kemudian melanjutkan faedah yang selanjutnya. Di samping tiga huruf di atas, ada satu sifat yang terkadang dibaca tafkhim, yaitu sifat gunnah pada nun saat mengalami ikhfa. Ya, gunnah ini bersifat tafkhim jika bertemu dengan huruf-huruf isti'la, ya, yang sudah kita pelajari di belakang, ya, terkait hukum-hukum ikhfa. Nah, seperti nun sukun bertemu dengan dha, ya, yaudhuru, ya, maka ikhfa gunnah di situ, ya, ditebalkan. Nah, yang kedua, ya, sebagai qari, ya, hendaknya memberikan perhatian terhadap tafkhim wa tarqiq, mana yang harus ditebalkan dan mana yang harus ditipiskan, ya. Nah, karena ini termasuk perkara yang sangat penting dalam qiraatul Quran. Bahkan, ya, terkadang tatkala kita menghilangkan sifat tafkhim pada suatu huruf, hal ini bisa merubah makna kata tadi. Dan terkadang huruf yang tipis kemudian kita tebalkan, ya, dapat merusak makna pada suatu kalimat. Dan sehingga penting, ya, untuk menerapkan tafkhim wa tarqiq, ya, bukan sekedar untuk memperbagus bacaan saja. Nah, enam, terkadang hal ini berpengaruh kepada suatu makna. Enam, di antara kalimat-kalimat yang diberikan tanbih oleh para ulama, di antaranya Imam Ibn Jazari, yang perlu dicermati, ya, di sini ada 15, ya, 15 kata yang disebutkan, yang dimana harus dibedakan mana yang harus dibaca tebal dan mana yang harus dibaca dengan tipis. Baik, coba kita baca yang pertama. Ya, di sini hamzah wasal dibaca tipis, ya, karena sebagian orang ada yang membaca dengan tebal. Alhamdu. Ya, kita tipiskan a. Alhamdu. Baik. Coba baca. Alhamdu. Nah, kemudian yang kedua, pada kata wa'alallahi, lam fathah, sebelum lafzul jalalah itu ditipiskan, wa'ala. Kapan tebalnya? Tatkala masuk kepada lafzul jalalah, wa'alallahi. Nah, adapun lam yang pertama, pada lafaz ala, ini ditipiskan. Ya, sebagian orang membaca dengan tebal, wa'alallahi. Hal ini karena terlalu terburu-buru dan terpengaruh oleh lam yang ada pada lafzul jalalah. Baik, coba kita baca. Wa'alallahi. Nah, yang ketiga, pada lafaz, ya, wal yatalattaf. Lam fathah wal yatala. Ya, ditipiskan. Nah, sebagian orang membaca dengan tebal. Wal yatalattaf. Yop. Ya, disebabkan karena terpengaruh dengan huruf to. Nah, kita tipiskan. Nih, coba kita baca. Wal yatalattaf. Nah, ini yang ketiga. Tip selanjutnya juga sama, ya. antum perhatikan mana yang harus tebal dan mana yang harus dibaca dengan tipis. Baik, lanjutkan yang antum. Baca satu. Makhmasah. Makhmasatun. Ya, ma-nya diperjelas sama makh. Makhmasatun. Di belakang. Lanjutkan. Haus hausu. Haus hausu. Ha. Haus. Haus hausu. Di ambilnya. Selanjutnya. Walau dolin. Ditebalkan lagi. Walau dolin. Lamnya tipis. Walau dolin. Nih, satu lagi sampingnya. Al-batil. Al-batil. Coba baca harokatnya. Wayubatil al-batila. Hei, barakallahu fi. Ya. Nah, ini sebagian ya kata-kata yang perlu kita cermati. Yang mana kata-kata ini ditanbih oleh sebagian para ulama, di antaranya Imam Ibnu Al-Jazari dalam muqaddimah beliau, ya, di pembahasan akhir-akhir dalam muqaddimahnya. 6. Ya, coba kita lanjutkan, ya, 8 hingga ya 15. Al-baruqu. Ya, ra atau ba di situ ditipiskan. Ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Ya, nun coba ditipiskan ya, jangan ditebalkan. Kita perhatikan bagian-bagian tersebut. Maradun. Maradun. Maradun. Maradun. Ya. Basakta. Basakta. Ya, ini kita tip kita tebalkan terlebih dahulu ya, karena masih tersisa suwa atau sifat dari to besel ya. Setelah tebal tadi selesai, baru masuk pada ta dengan tipis besel ta ya. Demikian pula pada lafaz ahautu ya, kita tebalkan dulu ya tatkala idgham pada huruf ta karena masih tersisa sifat to nya ahautu. Nih, coba kita baca. Basalta. Ahabtu. Mustaqimun. Yastuna. Yasquna. Namallahu a'lam bissawab. Nah, ini beberapa ahkam terkait huruf-huruf yang dibaca tafkhim wa tarqiq. Naam. Adapun jenis yang ketiga, yakni huruf yang selalu dibaca dengan sifat tarqiq, ya adalah huruf-huruf istifal, ya. Adalah huruf-huruf istifal selain huruf alif, lam dan ra. Ya, adapun tiga huruf ini terkadang dibaca dengan tebal dan terkadang dibaca dengan tipis. Namallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan setelah istirahat pada bab yang ke-11 insyaallah taala. Naktafi wa sallallahu wasallam ala nabika Muhammad.